hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqu allaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah 'azza wa jalla wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca Bahjah Ulumil Abrar. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari hadis yang ke-49. Hadis yang ke-49, hadis yang cukup pendek dari ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yuhram minar radha'ati wa yuhramu minal wiladah. Akan mengharamkan hasil susuan itu sama halnya mahram mengharamkan dari keturunan. Masuk hadis yang ke-50 insyaallah. Hadis yang ke-50 ini cukup pendek juga. Qala rahimahullahu taala al-hadis al-khamsun. Hadis yang ke-50. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Rawahu Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan, jangan sampai seorang mukmin membenci mukminah. Seorang mukmin laki-laki membenci mukmin perempuan. In kariha minha khuluqan, seandainya dia tidak suka dari sebuah perangai mukmin perempuan tersebut, radhiya minha akhar, dia akan merasa rela, merasa senang dengan perangai yang lain. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini memiliki tingkatan kesahihan yang ketiga, derajat yang ketiga. Sebagaimana kita ketahui, riwayat Muslim disepakati kesahihannya yang didahului oleh Imam Bukhari. Qala rahimahullah, beliau mengatakan, menjelaskan hadis yang sudah kita baca tadi. Hadza al-irsyadu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li zauji fi mu'asharati zaujatihi. Petunjuk Nabi kepada suami ketika bergaul dengan istrinya. Min akbaril asbabid da'awi ila husnil isyrati bil ma'ruf. Dan ini termasuk sebab yang bisa memunculkan pergaulan baik dengan keluarga. Fanahal mu'mina an su'i isyratihi li zaujatihi. Maka kebalikannya, hadis ini melarang seorang mukmin berbuat jelek, berperilaku jelek kepada istrinya. Wa nahyu 'ani syai'i amrun bidhihi. Tentunya dalam syariat ini, kalau ada larangan terhadap sesuatu, maka syariat ini memerintahkan kepada kebalikannya. Wa amruhu an yulhidha ma fiha minal akhlaqil jamilah. Maka perintah dalam hadis ini, seyogianya seorang suami, ya, karena ini untuk santri putra punya masa depan dan punya cita-cita, begitupun ya kebalikannya. Tentu ini perkara yang harus diketahui. Ya. Perintah dalam hadis ini, seorang suami seyogianya memperhatikan perangai-perangai baik dari istrinya. Wal umur allati tunasibu, dan memperhatikan perangai-perangai yang cocok. Kenapa sampai muncul hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Karena dalam Islam itu enggak ada pacaran, enggak ada ta'aruf sampai bertahun-tahun yang ujungnya menikah sama orang lain. Enggak ada. Enggak ada. Nah. Oleh karena itu perhatikan hadis yang mulia ini. Walaupun sudah berpacaran bertahun-tahun, pasti ada yang disembunyikan dan akan muncul pada saatnya. Ya, dosanya sudah jelas. Ya, adapun rintangannya itu pasti ada. Ya. Oleh karena itu perhatikan syariat. Ya, ketika seseorang sudah bersuami istri, sudah berkeluarga, Seorang suami seharusnya memperhatikan perangai baik dari istrinya dan perilaku yang cocok dengannya. Wa an yaj'alaha fi muqabalatin ma kariha min akhlaqiha. Seyogyanya hal-hal yang dia pandang itu baik, dia pandang cocok, itu menjadi pembanding bagi dia ketika melakukan perangai yang tidak baik. Fa inna zauja idza ta'ammala ma fi zaujatihi minal akhlaqil jamilah wal mahasinil lati yuhibbuha wa nadhara ila sababil ladzi da'ahu ila tabajjuri minha wa su'i usratiha ra'ahu syai'an wahidan aw itsnaini matalan wa ma fiha mimma yuhibbu aktsar. Sesungguhnya ketika suami memperhatikan perangai dari istrinya yang bagus-bagus dan perilaku baik yang dia ridhoi, perilaku baik yang dia merasa cocok, dan dia lihat juga perkara yang menyebabkan dia bosan kepada istri, tidak suka kepada istri, melihat juga ada sifat perangai yang kurang baik pada istri, dia akan melihat yang tidak baik itu satu dua saja. Wa ma fiha mimma yuhibbu aktsar, dan barang tentu yang dia sukai lebih banyak, yang dia senangi dari perangai istrinya lebih banyak. Fa idza kana munsifan ghabba an masawiha bid mihlaliha fi mahasiniha. Walaupun seandainya memang sebanding ya antara baik dan jeleknya, ya tentu dia akan ya merasa terbayar kejelekan istrinya itu atau sifat jelek terhadap suaminya itu terbayar dengan apa? Perangai baiknya. Ya. Baik. Wa bihadza, maka dengan dasar ini tadumu as-suhbah. Tadumu suhbatu, berumah tangga itu akan langgeng, berumah tangga itu akan awet. Wa tu'addil huquqal wajibata wal mustahabbata, dia akan rela, akan senang hati menunaikan hak-hak istrinya, ya, baik yang wajib atau yang sunnahnya. Ya, jangan pandang sebelah mata. Warubbama annama kariha minha tas'a bita'dilihi au tabdilihi. Walaupun ya, terkadang ya, orang membenci istrinya itu ya, berusaha untuk mengimbangi atau membayarnya, membalas, tapi ini kurang baik. Ya. Baik. Wah, dia seperti itu, besok saya balas. Nah. Walaupun ada orang yang seperti itu, ya. Tapi ini perangai yang di bawah ya, dari kebaikan. Wa amma man ghadda 'anil mahasini wa la yuba al masawi'a walau kanat qalilah fa hadza min adamil insaf wala yakadu yasifu ma'a zaujatihi. Ya, adapun orang yang menutup mata dari kebaikan-kebaikan istri, ya, nah, dia perhatiannya atau fokusnya ke sifat-sifat jeleknya, ya, walaupun sedikit kan sebenarnya. Nah, fahadha min adamil insaf. Yang seperti ini bukan laki-laki yang adil. Ya, bukan laki-laki yang adil kepada istrinya. Wala yakadu yasifu ma'a zaujatihi. Nah, dan kadang-kadang ya, mungkin terjadi perceraian. Karena dia selalu mengkritik. Nah, datang atau pulang kerja, ya, istrinya sedang chat terus sama teman-temannya. Barang tentu mungkin ya, datang sore, pekerjaan rumah sudah selesai, kan gitu. Atau mungkin sudah dicuci, sudah dibersihkan, kotor lagi sama anak-anak. Kita datang ke rumah, bayangan kita gak dibersihkan dari pagi, kan itu. Nah, coba walaupun seperti itu, perhatikan apa? Kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya. Mungkin dan barang tentu itu banyak perkara baiknya. Nah, wanasu fi hadza thalathatu aqsam. Maka dari penjelasan tadi, ya, manusia dalam menyikapi istrinya itu ada tiga bentuk. A'lahum, yang paling tingginya, man lahadhal akhlaq al-jamilah wal mahasin. Orang yang memperhatikan akhlak baik dari istrinya, perangai baik dari istrinya, ya. Wa ghadha an masawi bil kulliyah wa tanasaha. Dia tutup perangai jeleknya. Ya, ini perhatikan perangai jelek kepada dirinya ya. Nah, bukan terkait dengan perilaku dia kepada tetangga atau yang lainnya, enggak, bukan itu. Ini terkait person antara suami dan istri, ya, bukan suami dengan istri dengan tetangga, istri dengan yang lainnya, bukan. Nah, itu tentunya jangan menutup mata kalau istrinya apa melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, ini terkait antar suami dan istri. Ya, sekali lagi. Nah, jadi tingkatan yang pertama, yang paling tingginya adalah yang selalu memperhatikan perangai baik dari istri. Ya. Dan menutup ya sifat-sifat jeleknya semuanya. Ya, dan dia lupakan sudah. Ya. Kejadian lagi, ya sudahlah, ya, kebaikannya juga sudah banyak. Nah, wa aqalluhum taufiqan wa imanan wa akhlaqan jamilatan man akasal qadiyata. Dan ini merupakan tingkatan kedua berikutnya. Ya, orang yang paling sedikit taufiknya, paling rendah imannya, juga akhlaknya, akhlak baiknya rendah, orang kebalikan yang pertama ini. Ya. Fa ahdarul mahasina mahma kanat. Dia tidak memperhatikan kebaikan-kebaikan istrinya, walaupun begitu banyak, wa ja'ala al-masawi'a nasaba 'ainaihi. Dia jadikan kesalahan-kesalahan itu di depan mata. Ini salah, itu salah. Salah terus, setiap hari ada salahnya. Nah, padahal dari pagi sampai sore banyak yang dia ridhoi. Nah, malam ada yang tidak suka, dianggap salah seharian. Warubbama maddadaha wa basathaha wa fassaraha bidudunin wa ta'wilatin taj'alu al-qalila kathiran kama huwa al-waqi'. Terkadang dia memperpanjang masalah, ya, memperluas permasalahan. Nah, dia menyangka-nyangka dan mentakwil-takwil, maka yang sedikit menjadi banyak, perkara kecil menjadi perkara besar. Kama huwal waqi', ya, sebagaimana banyak terjadi. Nah, hanya sekedar perkara sepele, pergi ke pengadilan agama, ngajukan ini dan itu. Ya, dari perkara sepele. Kenapa? Ya, disebut-sebut kesalahannya terus, padahal kebaikannya sudah banyak. Wal qismu tsalits, dan bentuk orang yang ketiga, man lahadzal amrain, orang yang memperhatikan keduanya, baiknya dan buruknya. Wawazana bainahuma, menimbang di antara keduanya. Wa amala az-zawjata bi muqtada kulli wahidin minha, dan dia menyikapi istrinya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Wa hadza munsifun, ini sepertinya orangnya adil. Lakinnahu qad hurimal kamal, tapi sebenarnya orang seperti ini, ya, dijauhkan dari kesempurnaan sebagai suami. Nah, seyogianya seorang suami menjadi tipe orang yang pertama tadi. Nah, masalah-masalah pribadi, kekurangan pribadi, nah, seyogianya dimaklumi. Kok istri orang itu masang gas bisa, nah, kamu itu gak bisa masang gas. Macam-macam. Nah, mungkin itu satu dua saja yang kurang dari istri kita, ya. Begitu banyak perkara yang kita senangi. Nah, falillahil hamd, maka sebagaimana tadi diucapkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala, nah, hal ini adalah perkara yang menyebabkan langgengnya sebuah keluarga. Baik. Wa hadza al-adab alladhi arsyada ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, yang bagi sulukuhu wasti'maluhu ma'a jami'i al-mu'asyirin wal-mu'amilin. Seyogianya ini diterapkan, ya, dengan orang-orang yang bergaul dengan kita dan bekerja dengan kita, berinteraksi dengan kita. Nah, gak khusus terkait dengan istri, bisa ibu, nah, bisa adik perempuan, bisa kakak perempuan. Karena hadisnya umum. Nah, la yafraq mu'minun mu'minatan. Adapun masalah suami istri ini khususnya. F Fa inna naf'ahu ad-dini wad-dunyawi katsirun. Wa sahibuhu qad sa'a fi rahati qalbihi. Nah. Hadis ini manfaatnya ya, terkait agama dan dunia sangat banyak manfaatnya. Dan orang yang menjalankannya ya, dia akan mendapatkan hati yang lapang, hati yang tenang, gak banyak pikiran ya. Wa fi sababil ladzi yudriku bihil qiyam bil huquqil wajibah wal mustahabbah. Dengan ini juga kita sebagai suami, sebagai laki-laki ya, akan merasa ringan untuk menjalankan kewajiban kita ya, dalam memenuhi hak-hak para perempuan tersebut. Nah, atau perkara yang disunahkan. Li'annal kamala finnasi muta'adzarun. Karena nah, kesempurnaan yang dimiliki oleh seseorang itu nah, dia muta'adzar, selalu memberi uzur kepada orang. Wahasbul fadili antu adu ma'aibihi. Dan cukup seseorang itu dikatakan baik ketika kesalahan-kesalahannya terhitung. Ya, kamu kesalahannya 1, 2, 3, 4, 5 di pengadilan dituntut. Ini itu terhitung berapa? 12, 17. Ya. Kalau kesalahannya terhitung, tergolong orang baik. Kenapa? Kesalahannya terhitung, kebaikannya nggak ya, dihitung. Ya, begitu banyak kebaikannya nggak terhitung. Ya, cukup orang dikatakan baik itu kalau kesalahannya terhitung oleh kita. Nah, karena kenapa? Kebaikannya kita tidak melihat. Gak terhitung kebaikannya. Nah, wa yuwatinu an-nafsu ala ma yaji'u minal mu'ashirin mimma yukhalifu ragbatal insan yashulu alaihi husnul khuluq. Dan dia bisa menenangkan jiwanya ketika bergaul ya, dengan orang-orang yang bersikap jelek ya, dan dia pun akan mudah untuk berbuat baik kepada orang yang justru berbuat jelek kepadanya. Wa fi'lal marfu wa fi'lal ma'ruf wal ihsan ma'an nas. Juga dia akan gampang berbuat baik, bersikap sopan santun kepada manusia. Wallahul muwaffiq. Allah lah yang memberi taufik. Nah, ini penjelasan dari beliau dari hadis yang ke-50. Nah, jadi intinya ya khonifillah rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha menjadi ya, bentuk orang yang pertama ketika menghadapi seorang perempuan. Nah, siapapun dia yang memiliki kewajiban ya, untuk ditunaikan hak-haknya. Nah, apakah istri, anak, perempuan ya, ibu, kakak, adik, maka ingat dengan hadis yang sudah kita baca ini. Nah, la yafruq mu'minun mu'minatan. Ya, jangan sampai seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukmin perempuan. Nah, baik. Ini terkait dengan orang yang memiliki hak. Ya. Nah, bukan jadi dalil apa? Bukan jadi dalil yang tidak ada kaitan mahram, ya, tidak ada kaitan kerabat, tidak ada kaitan ya, apapun. Nah, ini terkait dengan orang-orang yang memiliki hak untuk ditunaikan. Nah, wah, kita perhatikan tuh si fulana, loh apa kaitannya? Ya. Wah, dia anak tetangga saya. Enggak usah. Ya. Nah, apa kaitannya? Berbuat baik kepada tetangga cukup dengan bab bertetangga, kan itu. Nah, dengan ibu, adik, kakak yang perempuan baru, ya. Nah, Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, hadis yang ke 51. Al-haditsul hadi wal khamsun. Hadis yang ke 51. Nah, kita baca hadisnya dan sedikit penjelasannya karena ini cukup panjang insyaallah. Qala rahimahullahu taala al-haditsul hadi wal khamsun, hadis yang ke 51. An Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'al al-imarata fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha wa idha halafta an yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'dil ladhi huwa khairun wa kaffir an yaminika. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-51 dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'al al-imarata, jangan kamu meminta kepemimpinan. Jangan kamu meminta menjadi pemimpin. Fa innaka in utitaha an mas'alatin, sesungguhnya ketika engkau meminta kepemimpinan itu hasil dari memiliki kepemimpinan itu, diberikan kepemimpinan itu hasil dari meminta, wukilta ilaiha, itu akan dibebankan kepadamu semuanya. Allah tidak akan menolong. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha. Berbeda jikalau kamu mendapatkan kepemimpinan, diberikan kepemimpinan bukan dari hasil meminta. U'inta alaiha, kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinanmu. Kalau engkau menjadi pemimpin, wa idza halafta an yaminin, kamu pernah bersumpah dengan sebuah sumpah, faraita ghairaha khairan minha, dan ternyata setelah ditinjau ya, yang lebih baik itu adalah bukan yang dia sumpahi dahulu, fa'til ladhi huwa khair, maka lakukan yang pandang kamu lebih baik. Wa kaffir an yaminika, dan tunaikanlah ya kafarah dari sumpahmu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Khadifillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini derajat paling tinggi dalam sebuah hadis. Nah, insyaallah taala penjelasannya pada kesempatan yang akan datang. Hadis ini ada dua pokok permasalahan. Ya, yang pertama permasalahan pemimpin. Kemudian yang keduanya permasalahan sumpah. Nah, permasalahan apa? Sumpah. Nah, tadi dalam hadis sudah tersirat, ketika memang menjadi pemimpin, ternyata ya, janji-janji dia ketika ditunjuk ini bukan janji sebelum jadi pemimpin ya. Nah, bukan iklan calon, enggak. Ya. Janji ketika sudah jadi pemimpin. Tapi ternyata setelah dia lakukan yang dia pandang janji dulu kurang baik, dia rubah. Ya, kalau memang bersumpah maka ya, lakukan yang paling baiknya. Adapun sumpahnya, ya dia bayar kafarahnya. Nah, ini ada dua permasalahan. Insyaallah penjelasannya pada kesempatan yang akan datang. Bismillah azza wajalla. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.